Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah sekaligus mudah-mudahan menjauhi larangan-Nya sehingga kita dapat kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan memasuki surat Al-Kahfi ayat ke-70 sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai' hatta uhdisa laka minhu dhikra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Musa alaihissalam berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai saya sendiri menerangkannya kepadamu. Perkataan ini adalah penegasan dari Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa. Apa penegasannya? Yaitu perintah pertama dari seorang guru, fala tas'alni an syai'in, jangan kamu tanyakan kepadaku tentang sesuatu. Hatta di sini adalah batasan sampai nanti Nabi Khidir akan bercerita tentang apa yang ia lakukan. Memang dalam kesempatan yang kita kaji saat ini adalah seorang murid dituntut memang harus segera bersabar, tidak hanya ucapan saja sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang telah lalu, yaitu lisan Nabi Musa dengan tegas mengatakan wala a'si laka amra. Artinya apa? Tidak akan pernah kutantang apa yang engkau katakan urusan apapun. Wala a'si laka amra. Dan engkau akan mendapatkanku sebagai orang yang sangat sabar. Karena dibahasakan dalam firman Allah, insyaallah sabira, satajiduni insyaallahu sabira. Nah, dalam hal inilah kita mestilah dapat mengetahui bagaimana kita itu sebagai seorang murid. Seorang murid harus duduk sopan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru sehingga ia akan mendapatkan maksud apa yang disampaikan pada saat itu. Sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa dengan penjelasan, kalau kau memang mau ikut dengan aku, ingin berguru dengan aku, kira-kira begitu, maka satu syarat yang ditanyakan, yang ditegaskan oleh Nabi Khidir, jangan banyak bertanya. Begitulah perintah pertama. Apakah dalam hal ini kita sanggup untuk melaksanakan hal tersebut? Tentu hal ini adalah sangat bertentangan dengan dunia pendidikan sekarang ini. Bukan saja mereka itu tidak boleh bertanya, tapi lebih daripada itu mereka itu mendemo sekolah-sekolah sehingga rumah apa sekolah atau gedung-gedung pendidikan itu hancur. Padahal gedung-gedung itu adalah tidak berdosa karena hanya bentuk satu hal, personil ataupun oknum dapat melibatkan kehancuran itu semuanya. Itulah disebabkan kalau kita itu tidak sabar. Maka dalam pertemuan yang akan datang dan selanjutnya itu akan dibahas bagaimana Nabi Musa itu melakukan, Nabi Khidir melakukan hal-hal yang betul-betul tidak masuk logika kita sama sekali. Tapi karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu akan masuk akal. Maka tidak bisa kita gunakan dalam cerita ini logika kita yang kita pakai, tapi bagaimana kita logika Allah kita pakai ingin mendapatkan rahmat Allah supaya kita dapat lebih sabar. Nah, dalam pertemuan ini sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Mendengar yang dimuliakan Allah, ayat 70 dari surah Al-Kahfi ini mengajarkan kepada kita bahwa belajar itu menghargai proses. Bukan tidak boleh bertanya, tapi bertanyalah pada waktunya. Fala tas'alni an syai'in hatta, hingga setelah sampai masanya. Jadi seperti kata Ustaz Fajrul Haq tadi, hatta, hingga sampai batas waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Orang yang besar, orang yang berhasil, orang yang menang, itulah adalah orang-orang yang menghargai proses. Einstein contohnya berkata, jangan lihat hasil penemuanku, tapi lihatlah bagaimana proses saya hingga menemukan hasil penemuan itu. Thomas Alva Edison pun berkata demikian, lihatlah bagaimana 999 kali kegagalanku untuk mencapai hasil penemuanku. Orang yang berhasil, orang yang hidup sejahtera, bahagia, yang dicerminkan dengan sosok para rasul, adalah sosok yang menghargai proses. Nabi Muhammad tidak langsung menjadi pemimpin yang diterima oleh semua manusia. Dia dicaci maki, dihina, tercampak dari kampung halamannya Mekah menuju Madinah. Di Madinah kemunafikan begitu dahsyatnya. Terjadi peperangan hingga akhirnya beliau menjadi orang yang berhasil. Setiap yang dilakukan adalah proses pembelajaran menuju tingkat yang lebih mulia lagi. Begitulah hidup ini. Tidak mungkin anak yang tidak tahu membaca hari ini langsung ingin mendapatkan gelar profesor di hari esoknya. Tidak ada penyelesaian yang dapat diselesaikan hanya dengan satu malam. Belajarlah, hargai setiap proses, karena itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Pendengar yang dimuliakan Allah, menghargai proses adalah sejarah para rasul. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah menghargai proses, dan dia berhasil walaupun yang beriman hanya 40 orang. Nabi Musa menghargai proses dalam mengajak Bani Israel dari Mesir untuk pergi ke Tursina. Di sana mereka wafat karena tidak mau masuk ke Palestina. Nabi Musa berhasil walaupun tidak bisa masuk Palestina. Karena apa? Karena dia menghargai proses. Inilah yang dapat saya sampaikan. Aduh Ustaz Fajrul, kita minta penjelasan akhirnya. Ya, bahwasannya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ataupun Dr. Zainal Arifin, bahwasannya pertanyaan itu boleh, tapi ketika pada waktunya. Artinya pada waktu itu adalah hatta uhdisalaka minhu dzikra. Seorang guru itu akan memberikan informasinya tanpa kita harus meminta hal tersebut. Kenapa ini seperti ini? Kenapa seperti ini? Karena kalau banyak kita bertanya, maka proses itu tidak akan berjalan dengan lancar. Akan terasa. Artinya akan terasa suatu kebuntuan. Makanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan para sahabat, "Fala tas'al an asya in tubda lakum tasukum." Jangan menanyakan hal-hal yang terlalu banyak yang ingin dipertanyakan sehingga memberatkan. Kenapa? Bani Israel itu banyak bertanya sehingga banyak memberatkan hal-hal yang semestinya tidak diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita cermati sekarang, apa yang diperintahkan Allah, itulah kita laksanakan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. apa yang disampaikan oleh guru, itulah kita proses bagaimana kita dapat melaksanakan sehingga kita dapat betul-betul proses tersebut sebagai proses pendidikan yang sempurna sehingga kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, kenapa Nabi Khidir alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa, "Fala tas'alni an syai'in"? Karena akan dirasakan Nabi Khidir nanti apabila menurut logika Nabi Musa, menurut secara wajarnya, itu akan jelas menantang hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Itulah perlunya kita dalam melaksanakan agama ini. Kadang-kadang kita melaksanakan susah kita rasakan, padahal orang itu beriman kepada Allah. Kenapa susah? Itu adalah rahasia Allah. Allah ingin lebih mendekatkan kita kepada jannahnya, surganya, rahmat Allah. Allah berikan jalan. Karena kadang-kadang ada manusia diberikan rahmat, kekayaan, tidak mampu untuk memegangnya, sehingga sifat kufurnya lebih mendominasi pada dirinya daripada sikap syukurnya kepada Allah, sehingga menjadikan dia itu sesat dalam hidupnya. Maka kita sangat berbahagia apabila kita laksanakan perintah Allah dengan apa yang sudah diberikan Allah dengan karunia-Nya. Itulah yang dapat kita ambil pelajaran dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadi golongan Allah, yaitu orang yang beriman, bersyukur, sehingga menjalankan perintah Allah baik di kala susah maupun di kala senang, dan juga menjauhi larangannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.